bahagia. Bila beruang dengan dirimu kekasih, selalu saja ada pertengkaran yang tak guna. Semua tak lagi indah seperti dahulu. Semakin ku rasa tiada lagi seimbang. Selalu saja aku mengalah untuk dirimu. Kini kau Tuhan, cinta kita berbuat selamanya. Katakanlah sayang, kepastian yang tulus di dalam hatimu. Agar diriku ini tak selalu ragu, di manakah kau lakukan cintamu. Oh, katakan sekarang, jangan kita biarkan mustahak yang bersemi. Karena sakit ini takkan sesakit nanti, bila semua tak terlanjur terjadi. Bila semua telah terlanjur terjadi.